Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syuraka'ukum alladzi kuntum taz'amun. Artinya, dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpunkan mereka semua, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan, atau sekutu-sekutu kami? Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kesaksian di mana hari kiamat nanti segala kesyirikan akan dibongkarkan. Maka pada hari itulah Allah akan bertanya kepada orang-orang yang musyrik dan pendusta, di manakah sesembahan dan orang-orang yang telah kamu sekutukan? Allah tidak akan pernah meninggalkan manusia begitu saja, akan tetapi seluruh amal perbuatan mereka akan diperhitungkan dan akan dipertanyakan di hari kiamat. Allah akan menanyakan mengapa para sekutu itu tidak membantu menyelamatkan mereka dari azab-Nya. Di sini, kalau kita lihat redaksinya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan aina dengan bentuk di mana istifham. Di mana para sesembahan kamu? Di mana yang dapat menyelamatkan kamu? Orang-orang yang kamu sekutukan dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam ayat ini supaya kita jangan terjerumus kepada hal-hal yang syirik, kemudian kita dapat mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ceritanya di muka bumi ini yang kita lakukan, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Apa yang sekecil apapun pasti akan Allah pertanggungjawabkannya, kecuali perbuatan yang salah telah kita lalui dengan bentuk taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gamblangnya lagi pembahasan kita ini, pada kali ini kami ditemani dengan Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah untuk mengembangkan ayat-ayat ini. Ustaz, kita lihat nih Ustaz Fajrul, dalam kehidupan kita sehari-hari kan begitu, orang menganggap enteng gitu. Yah, kiamat kan belum tahu kita ini. Yang penting kita nyantai aja di dunia, bisa hidup, bisa makan. Kemudian ya kalau ada kesempatan puasa setahun sekali, kalau bisa pun sholatnya hari raya aja nih Ustaz. Apakah mereka ini termasuk golongan orang yang dikategorikan mendustakan ayat-ayat Allah juga nih Ustaz? Iya. Yang namanya mendustakan ayat-ayat Allah itu, dia sudah tahu ayat Allah itu, hukum Allah itu, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Lebih dari itu, dia juga berani menantang terhadap apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada nih Ustaz. Itulah orang di masyarakat yang, ini Ustaz, di masyarakat saya bilang, "Ustaz, aku enggak mau sholat Ustaz, tapi belum terbuka hatiku untuk melakukan kewajiban kepada Allah. Tapi kok masalah bantuan ke masjid ku kasih, apakah bisa menghapuskan dosa-dosaku?" katanya. Iya. Ini gimana nih Ustaz? Ya kalau masalah amal diterima atau tidak itu kan Allah. Cuman kita harus mengetahui bagaimana perintah Allah tersebut. Kalau sholat, Ustaz Sapiar, itu wajib atau tidak dilaksanakan? Wajib sekali. Wajib sekali. Maka itu tidak ada tawar menawar. Sebelum mati begitu. Juga, sebelum orang meninggal, tidak ada tawar menawar. Bahkan di situ ada kelonggaran-kelonggaran yang diboleh, yang supaya kelonggaran-kelonggaran itu supaya orang memudahkan untuk sholat, seperti ketika orang dalam perjalanan musafir. Dibuat sampai ini. Bisa dijamak, bahkan dikosor aja, dipendekkan yang 4 menjadi 2. Itu supaya untuk memudahkan, supaya tidak menjadi beban dalam perjalanan itu. Itulah hikmah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati saya ini Ustaz, dia bilang itu Ustaz. Hati saya belum terketuk nih Ustaz. Itu kan di sini kan membicarakan masalah hati, bilang begitu yang dikatakan gitu. Ini masalahnya perintah. Kalau sudah perintah berkenaan dengan Allah, itu hanya sami'na wa ta'na. Ketika kita mendengarkan perintah itu, kita harus mentaatinya. Tidak ada jalan lain untuk mengapakannya. Oh, saya begini berkilah itu tidak bisa seperti tidak bisa, gitu ya. Sami'na wa ta'na. As-sam'u wa ta'a. Kalau dalam tidak hadis. Ditokok langsung ya Ustaz ya. Yang jelas. Ini bagaimana ini Ustaz Ardiansa sendiri? Banyak panggilan-panggilan kewajiban Ustaz. Ya kan begitu. Dengan orang berdalih nya belum lagi hati saya ini Ustaz belum terpanggil lagi gitu untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau saya melihat sebenarnya kesadaran dia bahwa dia melihat dirinya itu belum terpanggil, ini adalah suatu kedustaan. Dusta gitu. Itu artinya suatu hal yang tidak masuk akal, tidak logik. Karena apa? Karena sebenarnya dia tidak menyadari dirinya, dia belum mampu untuk memenuhi panggilan Allah itu sendiri, sebenarnya adalah suatu kesadaran kan begitu. Artinya dia sadar betul bahwa dirinya belum mampu. Nah, apakah dia juga tidak sadar kalau azabnya sudah menanti begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita kaji pada hari ini, diawali dengan wa yauma nahsyuruhum, dan hari di mana kami mengumpulkan mereka, kata Allah. Ini kan artinya bahwa hari pengumpulan itu kan pasti akan terjadi, begitu. Nah, artinya azab itu akan sudah siap menanti orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau kita contohkan kasusnya tadi sholat, begitu. Maka dalam hal ini, kalau dia sadar bahwa dia meninggalkan sholat itu berdosa, maka dia harus sadar juga konsekuensi daripada dosa itu, bahwa azab sudah menanti dirinya. Yang lebih parah nih Ustaz, ya, ketika kita melewatin mereka enak di warung gitu kan, kemudian kirim salam ya, doakan kami katanya. Ini yang lebih parah kali gitu. Iya, ini sebenarnya adalah pelecehan yang pelecehan. Tidak sah, ya, yang tidak kalah pelecehannya itu beratnya terhadap karikatur Nabi itu begitu. Ini sama pelecehannya, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih menghinakan. Karena kalau karikatur Nabi itu mungkin yang membuatnya itu adalah orang-orang kafir, orang yang tidak faham Islam atau orang yang ingin memang menyudutkan Islam. Tapi kalau yang mengatakan seperti itu, salam ya sama Allah atau sama Jibril gitu. Doakan kami, doakan ya kami. Titip doa gitu. Ini kan yang mengatakan ini yang mengatakan ini kan orang muslim begitu. Iya betul. Berarti dia adalah melecehkan agamanya sendiri. Sungguh ini wal'iyadzu billah adalah sesuatu hal yang sangat sangat-sangat memalukan kan begitu. Nah, oleh karena itu kita katakan kepada orang-orang yang seperti ini, segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah buka diri Anda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kejarlah ketertinggalan selama ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya seluas mungkin untuk menerima taubat kita sebagai hambanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lagi satu permasalahan Ustaz dalam masyarakat kita. Ada bentuk panggilan, kemudian ya tadi bentuk azan, terus kemudian yang lebih parah lagi ini muslim, dia sanggup ketika azan juga, ya kan, minum-minum minuman keras gitu kan. Kemudian mereka ketika sudah apa on lah ya, kalau kita lihat udah apa dia mabok gitu, dia bilang kami belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ini kayak mana nih orang kasus ini? Iya, hidayah itu benar adalah milik Allah dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi sebelum mendapatkan hidayah itu harus ada usaha dari manusia. Ya. Bagaimana mungkin hidayah itu akan mendekat kepada Anda apabila Anda sendiri tidak mendekatkan diri kepada hidayah itu? Artinya ketika Anda mengharapkan hidayah memasuki relung hati Anda, maka Anda harus mendekatkan diri Anda kepada hal-hal yang mengundang hidayah itu. Seperti ya, mulailah mengaji, mulailah berwudu, bersihkan diri dari segala bentuk maksiat, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan ruh berpisah dari tubuh, maka ketika itu tidak ada teman. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banih. Di mana hari-hari manusia tidak lagi peduli, termasuk juga ketika kita mati. Paling-paling orang, kalaupun saudara kita, bahkan mungkin anak kita, paling-paling dia nangis nengok kita. Ya. Setelah dia nangis, dia kuburkan kita, 2-3 hari kemudian dah ketawanya orang itu. Kita sendirilah yang akan menghadapi azab itu. Ya, di dalam kubur tidak ada yang lain, tidak ada yang akan menemani yang lain kecuali amal ibadah. Nah, maka daripada itu adalah suatu hal yang pasti, yang tidak dapat dipungkiri, yang tidak dapat terlepas dari kita. Bahwa azab itu sudah menanti bagi orang-orang yang melakukan maksiat, dan bahwa kebahagiaan itu juga sudah menanti bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kalau kita lihat di sini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam tantangan, ya, tahaddi. Dan ini sebenarnya tahaddi lil ijaz. Tahaddinya di sini untuk mengalahkan sebenarnya, karena itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina syuraka'ukum?" Mana kawan-kawan kalian dahulu? Mana sekutu kalian dulu? Mana orang-orang yang dahulu kalian katakan dapat membantu kalian? Mana teman-teman mabukmu? Mana teman-temanmu yang dahulu sama-sama kamu berbuat maksiat? Tidak ada, karena pada hari itu semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Begitu, karena tidak usahkan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri pun sudah tak tentu. Ini Ustaz, yang ada lagi nih kan dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang Al-Quran kita bacakan, dia nyantai saja, belum terketuk di hatinya. Inilah dia lebih yakin dengan apa? Batu cincin. Inilah Ustaz gitu. Sopian, Ustaz Sapiar, yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat kita, yang sebenarnya adalah tugas dari kita semua untuk memberikan semacam arahan-arahan. Semoga kajian tafsir Syarawi ini memberikan sentuhan-sentuhan ya kepada para pendengarnya, dan memberikan semacam ya, mudah-mudahan sampai kepada tingkat memberikan kesadaran itu sendiri. Karena sebenarnya lah kita manusia ini hanya bisa memberikan teguran, peringatan. Ya, seperti tugas daripada para nabi dan rasul juga, itu hanya bisa memberikan kepada umatnya al-indar, wa tabsyir, memberikan kabar gembira atau kabar atau semacam ancaman. Ya, tugas kita para duat juga seperti itu. Mungkin salah satu medianya adalah Radio Republik Indonesia ini, begitu. Mudah-mudahan ya ada yang sedikit di segelintir orang yang mendengarkan ini, dan mudah-mudahan banyak yang tersentuh hatinya untuk dapat kembali melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita lihat dalam hal ini sungguh seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang akan dapat membantumu nanti, siapapun itu orangnya, apapun itu, mau batu cincin, mau batu sungai, mau batu kali, mau batu apapun, tak ada yang bisa membantu. Ya, di dunia, tidak di dunia, dan tidak di akhirat, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketenangan itu adalah ketika kita bersama dengan Allah. Kapan kita bersama Allah? Ketika kita membaca ayat-ayatnya, mungkin seperti itu. Suatu hal yang menambah keyakinan dari paparan Ustaz Fajrul dengan Ustaz Ardiansah, bahwasannya tidak ada yang bisa dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kaitan ayat ini, ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 22 menyatakan Al-An'am 22, maka kita harus menyadari, jangan sampailah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mensyirikkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan apa yang kita lakukan di dunia ini dengan bentuk kesyirikan dan kemusyrikan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, sebagaimana orang-orang yang kafir akan Allah tanyakan di mana yang mereka persekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami Muhammad Syafiar didampingi dengan Ustaz Fajrul dengan Ustaz Ardiansyah mengucapkan syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-An'am, sinal ma'idah.